Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittabahu da'amma ba'd. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan lanjutkan pelajaran kita. Qala al-aslu fi i'rabi ma yurabu bil harakati wa ma kharaja anhu. Hukum asal i'rab, kata-kata yang di'rab dengan harakat dan yang dikecualikan darinya, yang keluar darinya. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah, wa kulluha turfa'u bidhammah wa tunsabu bil fathah wa tuhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Dan semuanya kembali kepada alladhi urabu bil harakat. Ada empat macam: isim mufrad, jamak taksir, jamak munasalim, dan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Semuanya dirafa' dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dikhafa dengan kasrah, dijazm dengan sukun. Wa kharaja an dzalika salasatu asya'a. Keluar dari hal itu, ini dikecualikan dari hukum itu, tiga perkara. Jam'ul mu'anasis salim yunsabu bil kasrah. Jam'ul mu'anas salim dinasab dengan kasrah. Tanda aslinya apa? Al-Fathah. Wal ismu ladhi la yansarifu yufadu bil fathah. Isim ghair munsharif, tanda khafatnya dengan fathah, tanda aslinya dengan kasrah. Nah. Wal fi'lul mudhari' mu'tal akhir yujzamu bihadzi akhiri. Fi'lul mudhari' mu'tal akhir dijazm dengan membuang huruf ilahnya, huruf akhirnya. Asalnya dengan hadfu harakah, yaitu as-sukun. Baik, barakallahu fikum. Qala syarih, wa akul al-aslu fil asya'il arba'ati lati tu'rabu bil harakati an turfa'a bil dhammati wa tunsaba bil fathati wa tuhfadha bil kasrati wa tujzama bis sukun. Saya katakan hukum asal pada empat perkara yang di'rab dengan harakat. Apa tadi? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Naam. I'rab dengan harokat, tanda rofanya dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafad dengan kasrah, jazm dengan sukun. Itu hukum asalnya. Amma rafu bi dhammah fa innaha kulluha qad ja'at 'ala ma huwa al-aslu fiha. Adapun dirofak dengan dhammah, maka sungguhnya semuanya, empat-empatnya tadi, sungguh telah datang sesuai dengan hukum asalnya. Empat itu tadi, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun, tanda rofaknya dengan dhammah. Wa mithaluha yusafiru Muhammadun wal asdiqau wal mu'minat. Contohnya, yusafiru Muhammadun al asdiqau dan al mu'minat. Yusafiru rofak, adanya dengan dhammah, karena dia fi'il mudhari' yang sayul akhir tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Muhammadun juga rofa sebagai fa'il, tanda rofanya dengan dhamma, isim mufrad, al-asdiqa, tanda rofanya dengan dhamma, jamak taksir, al-mu'minat, tanda rofanya dengan dhamma, karena jamak mu'anas salim. Ini diatofkan kepada Muhammadun. Qala fayusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un yatajarrudi minan nasibi wal jazimi. Yusafiru fi'il mudhari' marfu' karena kosongnya dari amil penasab dan penjazm. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu. Tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi'i dhammah dhahirah. Wa huwa ismun mufrad. Ismun mufrad. Wa al-asdiqau marfu'un li'annahu ma'tufun 'alal marfu'. Al-asdiqau juga marfu' karena diatafkan kepada marfu'. Wa alamatu rafi'i dhammah dhahirah wa huwa jamu taksir. Karena rufanya dengan dhammah dhahirah dan dia jamak taksir. Wal mu'minatu marfu'un li'annahu aidan ma'tufun 'alal marfu'. Al mu'minat juga marfu' karena dia diatafkan kepada marfu'. Wa 'alamatu rafi'i dhammah dhahirah wa huwa jam'u mu'annasin salimun. Qala wa amma an-nasbu bil fathati fa inna kulluha ja'at 'ala ma huwa al-aslu fiha. Ma'ada jam'al mu'annasis salima. Adapun tanda nasab dengan fathah, dinasab dengan fathah, semuanya datang sesuai dengan aslinya, kecuali jamak mu'anas salim. Si mufrad anna nasabnya dengan fathah, jamak taksir dengan fathah, fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan suatu pun juga dengan fathah. Nah. Kecuali jamak mu'anas salim. Innaha yunsabu bil kasrati niabatan anil fathah. Sungguhnya dia dikasrah dengan dinasab dengan kasrah menggantikan fathah. Wa mithaluha lan ukhalifa Muhammadan wal astiqa wal mu'minati. Saya di sini ukhalifa mansub dengan lan tandanya dengan fathah. Muhammadan mansub dengan fathah, al astiqa mansub dengan fathah, al mu'minati mansubnya dengan kasrah. Ukhalifa fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Ukhalifa fi'lun mudhari' mansub dengan lan. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Tanda nasabnya dengan fathah dhahirah di akhirnya. Wa muhammadan maf'ulun bihi mansubun. Muhammadan maf'ul bihi mansub. Wa alamatu nasbi al-fathah dhahirah aydan. Wahuwa ismu mufrad. Kama alimta. Naam, muhammadan maf'ul bihi mansub. Tanda nasabnya dengan fathah dhahirah juga. Dan dia isim mufrad sebagaimana telah engkau ketahui. Wal astiqa'a mansubun li'anau ma'tufun alal mansub. Al astiqa'a mansub karena dia diatufkan kepada isim mansub juga. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu aydan. Wahuwa jam'u taksirin kama alimta. Al astiqa'a jam'u taksir. Nasabnya dengan fathah. Wal mu'minati mansubun li'anau ma'tufun alal mansubi aydan. Al mu'minati ini mansub karena dia diatufkan kepada isim mansub juga. Wa alamatu nasbi al-kasratu niabatan anil fathah li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Nah, tanda nasabnya dengan kasroh. Menggantikan fathah karena dia jamak mu'annas salim. InsyaAllah faham ya, Ikhwan. Qala wa ammal khafdu bil-kasrati fa'innaha kullaha qad ja'at ala mahwal aslu fiha. Adapun khafat dengan kasrah, sungguhnya dia semuanya datang halamah wal aslu fiha. Ma'ada al-fi'lal mudhari'a fa'innahu la yukhfadu aslan. Ya. Kecuali fi'l mudhari', karena sungguhnya dia tidak dikhafat sama sekali. Karena khafat itu maksudnya ke isim. Ya, fi'l tidak ada khafat. Wa ma'ada al-isma alladhi la yansarifu. Kecuali juga isim yang tidak boleh ditanwin. Berarti yang khafat dengan kasrah, isim mufrad dan jamak taksir. Nah, fi'il mudhari' tidak ada khafat, kemudian ghairu munsharif khafatnya dengan fathah. Niabatan anil kasrah menggantikan kasrah. Wa misaluha maratu bi Muhammadin wa rijali wal mu'minati wa ahmada. Aku berpaksa dengan Muhammadin kasrah rijali kasrah juga, al-mu'minati kasrah juga, ahmada. Ini yang sama apa? Yang isim wairu munsharif. Famarartu fi'lun wa fa'ilun. Walba'u harfu khafdin. Wa muhammadin mahfudun bilba'. Muhammadin dikhafud dengan ba'. Wa alamatu khafi al-kasrat dhahirah. Wahuwa ismun mufradun munsharifun kama arafta. Warijali mahfudun li'anau ma'tuhun alal mahfud. Arijali dikhafat karena diatafkan kepada isim yang dikhafat. Wa alamatu khafdi al-kasratu dhahiratu. Wahuwa jam'u taksirin munsarifun kama arafta aidan. Tanda khafatnya dengan kasratu dhahirah karena dia jam'u taksir munsarif. Sebagaimana telah engkau ketahui juga. Ya. Di sini dikasih keterangan jam'u taksir munsarif. Ya. Nah. Tadi yang Muhammadin juga isim mufrad munsharif. Karena di sana ada isim mufrad ghairu munsharif, ada jamak taksir ghairu munsharif. Nah. Ar-rijal mahfudun li'annahu ma'tufun 'alal mahfud wa 'alamatu khafdi al-kasrah dhahirah wa huwa jamak taksir munsharif kama 'arafta aidan. Ar-rijali dikhafat karena dia diatafkan dengan kata yang dikhafat juga. Tanda khafatnya dengan kasrah dhahirah dan dia jamak taksir munsharif sebagaimana telah kita ketahui. Al-mu'minat mahfudun li'anu ma'atufun alal mahfud aydan. Karena dia diatafkan kepada kata yang dikhafat juga. Wa alamatu hafzi al-kasratu dhahiratu huwa jam'u mu'anasin salimun. Nah, tanda khafatnya dengan kasrah dhahirah karena dia jam'u mu'anas salim. Kama araf ta'idun. Untuk jam'u mu'anas salim tidak dikasih keterangan munsharif. Kenapa? Karena jam'u mu'anas salim itu semuanya munsharif. Nah, kalau isim mufrad dikasih keterangan. Isim mufrad munsharif. Jam'u taksir munsharif. Kalau jam'u mu'anas salim tidak. Karena jam'u mu'anas salim itu mesti munsharif. Wa alamatu hafzi al-kasratu dhahirah. Tanda khafatnya dengan kasrah dhahirah. Wahuwa jam'u mu'annasin salimun kama araf ta'idun. Wa ahmad mahfudun li'annahu ma'tufun ala mahfudi aidan. Ya Ahmad di sini dikhafat karena dia diatafkan kepada kata yang dikhafat juga. Wa alamantu hafdi al-fathatu niyabatan anil kasroh. Tanda khafatnya dengan fathah dia menggantikan kasroh li'annahu ismun layam syarif. Wal mani'u lahu minasyarfi al-alamiyatu wa waznul fi'li. Faktor yang menghalanginya dari tanwin adalah al-alamiyah nama dengan wazan fi'il. Qala wa amal jazmu bisukun fa anta ta'lamu anna al-jazma mukhtassun bil fi'lil mudhari. Adapun jazm dengan sukun maka engkau ketahui bahwasanya jazm itu khusus bagi fi'il mudhari. Fa in kana sahih al-akhir fa inna jazmu bisukun kama huwa al-aslu fil jazmi. Jika fi'il mudhari'nya itu sahih al-akhir, akhirnya bukan huruf illah, bukan alif waw ya, maka jazmnya dengan sukun. Sebagaimana itu hukum asal dalam penjazm. Wa misalu lam yusafir khalidun. Sayidnya yusafir, jazm, karena kemasukan lam. Fa lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Huruf penadaan, huruf penjazm, dan huruf qalb. Membalik makna mudhari' menjadi makna lampau. Wa yusafir fi'lun mudhari'un majzumun bi'lam. Wa alamatu jazmi as-sukun wa khalidun. Fa'ilun marfun wa alamatu rafi'i dhammah dhahirah. Wa in kana al-fi'lul mudhari mu'tallal akhiri kana jazmuhu bihadfi harfil illah. Jika fi'il mudhari itu mu'tal akhir, akhirannya huruf illah, maka jazmnya dengan membuang huruf illah. Misalu lam yas'a bakrun wa lam yad'u wa lam yaqdi. Perhatikan saja yas'a, yaqdi, yad'u dan yaqdi. Fakulun min yas'a wa yadau wa yakti filun mudhari'un majzumun bilam. Masing-masing dari kata yas'a, yadau dan yakti filun mudhari' dijazm dengan lam. Lam yadau, lam yakti, lam yas'a. Wa alamatu jazmihi al-hadful alif min yas'a. Tanda jazmnya dengan membuang alif pada yas'a. Wal fathatu qabla dalilun aliyah. Taunya dari mana yang dibuang alif? Dari harokat fathah sebelum pembuangan ya harokat akhirnya. Wa hadful wawi min yada'u wa dhammatu qabla dalilun aliyah. Dan juga tandanya dengan membuang huruf ilah wawu pada yada'u dan dhammah sebagai tandanya. Kalau yang di harokatnya fathah berarti yang dibuang alif. Kalau harokat akhirnya dhammah berarti yang dibuang wawu. Wa hadful ya min yakdi wal kasratu qabla dalilun aliyah. Dan membuang ya dari yakdi dan kasrah sebelumnya sebagai tanda atas yakdi, tanda jazmnya dengan membuang huruf illah. Yas'a yada'u yakdi. Kalau akhirnya fathah berarti yang dibuang alif. Ya seperti radhiya yardha, lam yardha. Nah, kalau akhirnya huruf akhirnya kasrah berarti yang dibuang ya. Kalau dhammah berarti yang dibuang al-wawu. Wallahu a'lam bissawab. Naktawi bihada walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum.